إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي kita masih dalam bab tentang al-hawd telaga yang Allah persiapkan untuk nabinya yaumul qiyamah. Yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyatan li ummatihi haqqun. Dan bahwasanya telaga haud yang Allah muliakan nabinya dengannya dan juga sebagai kebanggaan bagi umatnya adalah hak. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan pensyarah rahimahullahu taala walladhi yatalakhas min al ahadits al waridah fi sifatil haud, apa yang diringkas disimpulkan dari hadis-hadis yang tersebut tentang sifat-sifat telaga haud ini adalah sebagai berikut, annahu haudun azim, bahwa dia adalah telaga yang sangat besar. Wa mawridun karim, sumber air yang sangat mulia. Yang yamuddu min syarabil jannah, yang mengalir dari air minum surga. Mengalir min nahril kautsar, dari sungai yang bernama Al-Kautsar. Alladhi huwa ashaddu bayadan min al-laban, yang airnya lebih putih, lebih jernih daripada susu. Wa abrad min as-salji, dan lebih sejuk daripada es. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan min al-miski, dan lebih harum baunya daripada misik. Wa huwa fi ghayatil ittisa', dan bahwasanya telaga ini sungguh sangat luasnya. Arduhu wa tuluhu sawa, panjangnya dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masirata syahrin, semua ujung-ujungnya kalau ditempuh dari ujung yang ini ke ujung yang sana, dari ujung yang sebelah sini ke ujung yang sebelah sana, maka membutuhkan perjalanan satu bulan. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع Bahkan dalam beberapa hadis-hadis disebutkan bahwa telaga tersebut setiap diminum airnya bertambah luasnya. Wa annahu yanbut bi halin minal miski. Dan bahwasanya tumbuh di pinggir-pinggirnya, dataran-datarannya, sesuatu dari tumbuhan yang harum seperti misik. Warradrad, permata-permata, minal lu'lu, dari mutiara-mutiara, wa qutbanid dhahab, dan perhiasan-perhiasan emas. Ini bukan pepohonan rerumputan yang tumbuh, tetapi tumbuh-tumbuhan yang seperti atau yang dikatakan mutiara-mutiara, permata-permata, batu-batu yang indah dan juga harumnya seperti misik. Yusmir alwan aljauhar, yang berbuah berbagai macam permata. Fa subhanal khaliq, maka maha suci Allah yang maha pencipta. Yang terakhir tadi, tumbuh-tumbuhan permata-permata tadi disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bazzah dan juga Tabrani. Tetapi riwayatnya dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, di dalam sanad-sanadnya di sana ada Utsman ibni Umair. Hampir semua sanadnya ada rawi yang bernama Utsman ibni Umair, wa huwa dhaif, dan dia lemah. Kemudian qad warada fi ahadith, dan diriwayatkan pula dalam hadis-hadis, anna likulli nabiyyin hawdan, bahwa setiap nabi memiliki telaga haud. Jadi walaupun dikatakan riwayat yang dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi, tetapi memiliki syawahid, pendukung-pendukung, yang kesimpulannya dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa hadis ini mursalun anil hasan wa huwa hasanun, dan disahihkan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Maka Syekh Al-Mizzi memfatwakan tentang hadis ini bisahhatihi, bahwa hadis ini sahih. Qultu, saya katakan kata muhaqqiq wa huwa Syekh Yasin hafizahullahu ta'ala wa ra'a, sanaduhu sahih, sanadnya sahih dengan sawahid tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, kalimat-kalimat yang lainnya sama, hanya ada ziyadah kalimat anna likulli nabiyyin hawdan, bahwa setiap nabi memiliki telaga sendiri-sendiri, tetapi telaga nabi kita anna hawdan nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'zamuha wa ahlaha wa aktsaruha waridan, bahwa telaga nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang paling besarnya, yang paling manisnya, dan yang paling banyak orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ja'alanallahu minhum, semoga kita termasuk mereka yang memasukinya. Ja'alanallahu minhum bifadlihi wa karamih, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang waridina ila hawdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke telaga beliau dengan fadilah dari Allah dan kemuliaannya. Qala al-allamah Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah, yani tadhkirah fi ahwalil akhirah, qala dalam kitabnya Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, kata Qurtubi, ikhtalafa fil mizan wal haud, para ulama berselisih tentang mizan, sirat, dan telaga haud, mana yang lebih dulu dilalui oleh manusia. Ayyuhuma yakunu qabla al-akhar, mana yang lebih dulu sebelum yang lainnya. Qila al-mizan, dikatakan salah satu pendapat menyatakan mizan lebih dulu, baru kemudian telaga haud. Wa qila al-haud, dikatakan pula oleh yang lainnya telaga haud dulu baru mizan. Ayyuhuma rajih, mana di antara keduanya yang lebih rajih. Berkata Abu Hasan Al-Qabizi Abul Hasan Al-Qabisi huwal Imam Al-Hafidh Al-Faqih yang namanya Ali ibn Muhammad ibn Khalaf Al-Ma'afiri, yang disebutkan riwayatnya, sejarah hidupnya di dalam kitab Siyar juz yang ke-17 halaman 158. Kata beliau, kata Abul Hasan Al-Qabisi yang bernama Ali ibn Muhammad ibn Khalaf Al-Ma'afiri, qala wa sahih anna al-hawd qablu, yang benar bahwa telaga Haud lebih dulu. Telaga Haud lebih dulu. Dan ini pendapat yang lebih benar. Pendapat yang lebih sahih. Hadza huwa as-sahih. Ini yang lebih tepat. Dan sudah singgung kemarin, kenapa demikian? Karena kalau setelah Shirath, setelah Mizan, itu hanya orang-orang yang ahli jannah saja. Karena yang bukan ahli jannah enggak akan bisa melewati Shirath. Iya kan? Mizan juga demikian. Orang yang lulus dalam mizan setelah timbangan-timbangan amal adalah orang-orang yang mukmin, ahlul jannah. Maka kalau setelah mizan dan Shirath sudah tersaring manusia, hanya mukminun ahlul jannah. Kalau mukminun ahlul jannah, tidak mungkin ada yang dihalangi dari telaga Haud. Tidak mungkin ada yang dihalangi dari telaga Haud. Ternyata dalam riwayat kemarin yang kita baca, bahwa ada orang-orang yang memiliki ciri-ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ghurran muhajjalin, putih wajahnya dan putih tangan dan kakinya, namun terhalang tidak boleh masuk telaga Haud. Sehingga Rasulullah menyatakan innahum ummati, mereka umatku. Ternyata dikatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Qanifirina'azakullah. Siapa mereka berarti? Ahlul bid'ah. Ahlul muhdathat. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Yani kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan setelahmu. Qanifirina'azakullah. Maka tidak mungkin itu terjadi di jannah. Tidak mungkin itu terjadi di surga. Karena di surga disebutkan sekian banyak ayat. Walahum ma yashtahun. Bagi mereka semua apa yang mereka suka. Tidak ada yang dilarang. Walahum ma yashtahun. Bahkan dalam kalimat lainnya disebutkan. Ma yashtahi anfusuhum. Dan dalam jannah mereka semua bebas. Mau apapun yang disukai oleh nafsu mereka silakan. Itu jannah. Tidak mungkin ada yang dihalangi. Maka ini Qanifirina Azzaqullah menunjukkan bahwa rajih, bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan telaga Haud sebelum mizan, sebelum Shirath. Ketika manusia masih bercampur di sana. Antara orang-orang yang memang ahli jannah dan orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah. Yang ahdatsu ba'dan Nabi, yang mengada-adakan perkara baru setelah Nabi. Dan lain-lainnya. Qala al-Qurtubi, berkata Qurtubi rahimahullah, wal ma'na yaqtadhihi, dan makna yang ditunjukkan dalam hadis-hadis tersebut memang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekh, oleh Abu Hasan Al-Qabisi, yaitu Muhammad Ali bin Muhammad ibn Khalaf Al-Ma'asiri. فَإِنَّ النَّاسِ يَخْرُجُونَ عِطَاسًا مِنْ قُبُورِهِمْ. Karena manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan عِطَاسًا. عِطَاسًا yani haus. عَطْشَان mufradnya. عَطْشَان haus. Jamaknya عِطَاسًا. Yani mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus. كَمَا تَقَدَّمْ sebagaimana telah lewat. Fayuqaddam qabla al-mizan wa as-sirat. Maka yang lebih dulu adalah justru telaga Haud. Yuqaddam, didahulukan. Qabla al-mizan wa as-sirat, sebelum mizan dan sirat. Rahmatan min Allah, rahmat dari Allah untuk siapa? Rahmat dari Allah untuk nabinya. Dan untuk orang-orang yang beriman, kasihan mereka kehausan. Maka Allah persiapkan minum untuk mereka. Ikhwan bin na'azakumullah. Dikatakan oleh penulis kitab Kashfu Ilmil Akhirah, haka ba'du salafi min ahli tasnif anna al-haud yurid ba'da as-salat. Diucapkan atau dihikayatkan oleh beberapa salaf dari para penulis-penulis kitab bahwa al-haud, telaga haud, itu nanti manusia masuk ke dalam telaga haud, ini orang-orang yang beriman, ba'da sirat, setelah sirat. Demikian dikatakan oleh penulis Kashfa Ilmi Al-Akhir. Wa huwa ghalatun min qa'ilih, dan ini kesalahan beliau, kesalahan dia. Siapa penulisnya? Kashfa Ilmi Al-Akhir, Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali yang lama dia tenggelam dalam tasawuf, yang di akhirnya dia taubat dari filsafatnya dan kemudian menulis Tahafut Falasifah. Ternyata dalam Tahafut Falasifah masih terjadi lagi kesalahan-kesalahan sehingga dibantah oleh para ulama. Tahafut. Kesalahan pada buku, kesalahan filsafat. Sampai pada akhirnya ketika akan wafatnya masih dia bertobat yang berikutnya lagi, memegang Sahih Bukhari dan menyatakan sungguh tidak ada jalan lain untuk mencari kebenaran kecuali membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Selesai. Maka beliau ghafarallahu lahu, beliau semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, menyatakan dengan keliru bahwa telaga haud itu setelah sirat, setelah jembatan yang melewati neraka. Dan itu ghalatun min qa'ilih, itu kesalahan dari beliau. Kata Qurtubi, wa huwa kama qala, dan itu benar seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa itu adalah kesalahan dari sang pengucapnya. Thumma qala al-Qurtubi, kemudian Qurtubi berkata, wa la yakhtur bibalik annahu fi hadhihi al-ard, dan jangan terbayang, jangan terbetik di benakmu bahwa ini terjadi di bumi. Jangan. Karena firman Allah, karena dengan pendapat tadi berarti begitu hari kiamat kan langsung hisab, langsung timbangan, habis timbangan sirat. Berarti telaga haud kalau sebelum timbangan dan sebelum sirat berarti di dunia. Bukan. Qal la yakhtur bi balik annahu fi hadhihi al-ard. Kata Qurtubi, jangan terbetik di benakmu bahwa telaga haud tadi di dunia. Bal fil ardil mubaddalah, tetapi di dunia yang baru, yang telah diganti dengan dunia yang baru. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ketika Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Bumi yang tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, bumi yang rata terhampar datar, yang putih, yang disebutkan dengan ardun bayda kal fidda, bumi yang putih seperti perak, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra, nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, yaitu di bumi yang putih, afra, datar, kal qursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad, putih, bersih, datar, dan tidak ada tanda-tanda milik siapapun. Oh, ini rumah saya, enggak ada. Oh, ini lembahnya saya, ini gunungnya saya. Tidak ada tanda-tanda ma'lam, ciri-ciri kalau ini milik sipulan, milik sipulan. Hanya rata saja dan datar. Yang kemudian dijuluki di Indonesia dengan padang mahsyar. Padang Mahsyar itulah yang dimaksud adalah bumi yang putih datar tadi, yang dalam keadaan tidak ada gunung, tidak ada lembah, putih bersih, kal qursatin naqi, seperti lembaran kertas yang bersih. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan intinya dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Nah, demikian ikhwan ibn a'azakumullah tentang haud. Maka di akhir pembahasan berkata asy-syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, faqatala Allahul munkirin liwujudil haud, maka semoga Allah memerangi mereka-mereka yang tidak percaya dan mengingkari adanya telaga haud. Wa ukhliqa bihim an yuhala bainahum wa baina wurudihi yawmal 'athsil akbar. Dan sungguh sangat pantas kalau mereka itu akan dihalangi dari telaga haud tersebut di hari 'athsil akbar, di hari haus yang sangat besar, yang tidak pernah manusia merasakan haus yang seperti itu. Sangat wajar kan? Tidak percaya pada telaga haud, kemudian dihalangi dari telaga haud. Itu hukuman yang setimpal. Dan itu merupakan al-jaza'u min jinsil amal. Bukan hukum karma. Bukan hukum karma. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Hukum karma itu adalah hukumnya. Istilahnya orang-orang kafir dan Hindu. Qanibudina a'azamullakum muslim yang saya hormati. Qala, dikatakan yang berikutnya asy-syafa'ah setelah telaga haud. Yang berikutnya berbicara tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wasy-syafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Bahwasanya syafaat yang disimpan oleh Rasulullah SAW untuk mereka nanti pada hari kiamat adalah hak, benar. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana diriwayatkan dalam berita-berita. Ini dalam riwayat-riwayat maksudnya. Akhbar, yakni akhbarul ahadis, riwayat-riwayat dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian ucapan musannif secara ringkas. Wasyafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar, bahwa tentang syafaat dari nabi yang ditunda untuk mereka orang-orang yang beriman yaumul qiyamah adalah hak, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis. Maka dibahas dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, asy-syafa'ah itu bermacam-macam. Anwa'un, memiliki jenis-jenis. Minha ma huwa la muttafaq alaihi bainal ummah wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazilah wa nahwuhum min ahli al-bid'ah. Ada syafaat yang disepakati oleh seluruh umat. Ada pula syafaat yang diingkari sebagian kelompok sesat seperti Mu'tazilah atau yang sejenis mereka dari ahlul bid'ah. Dari ahlul bid'ah. Adapun yang pertama, an-na'ul awal, yang mujma' alaihi indal ummah, yang disepakati oleh umat seluruhnya, wahiyal uzma, dan itu merupakan syafaat yang terbesar, adalah syafaat yang khasah binabiyina. Sahabat, syafaat yang khusus untuk nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Min baini sa'iri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Yaitu hanya beliau saja di antara seluruh para nabi-nabi dan para rasul, tidak ada yang mendapatkan syafaat ini, tidak ada yang mendapatkan hak syafaat ini kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Salawatullahi alaihi majma'in. Syafaatul uzma adalah syafaat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Yang ini mujma', indal ummah, disepakati oleh seluruh umat dari berbagai macam golongan-golongan dan riwayat-riwayat, apa golongan-golongan dan berbagai macam kelompok-kelompok, aliran-aliran, semuanya sepakat. Itu syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Di antaranya disebutkan di dalam dua kitab sahih tadi, hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Qala utiya Rasulullah SAW bilahmin. Suatu hari ketika makan-makan, Rasulullah SAW diberi daging. Dalam riwayat lain disebutkan daging paha. Fadafa'a ilaihi. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Karena yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, paha kiri kambing. Yang paling disukai oleh beliau. Fadafa'a ilaihi. Diberikan kepada Nabi. Maka beliau ambil. Wa kana tu'jibuhu. Dan beliau sangat senang dengan itu. Fanasa minha nahsatan. Kemudian digigit oleh beliau satu gigitan. Kemudian berkata, ana sayyidu waladi Adam. Wala fakhr. Atau dalam lafaz yang bersama kita disebutkan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Tokoh terbesarnya dari manusia seluruhnya pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dzalik? Tahukah kalian apa sebabnya? Aku katakan aku adalah sayyidu waladi Adam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW menceritakannya. Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir seluruhnya di sa'idin wahid, di tempat yang sama. Fa yaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, ala tarawna ila ma antum fih. Tidakkah kalian lihat di mana kalian sekarang ini? Atau bagaimana keadaan antum sekarang ini? Ala tarawna ila ma qad balagakum. Apakah kalian tidak melihat apa yang sudah dicapai oleh kalian? Ala tanduruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian melihat siapa di antara kalian yang bisa memberikan syafaat, menyampaikan kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Sebagian mereka berbicara kepada sebagian yang lain dan perbicaraannya berbisik-bisik sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa mereka la yasma'u illa hamsa. Hamsa adalah berbisik-bisik. Sebagian mereka berbisik-bisik tentang berapa hidup kita di dunia. Mungkin setengah hari. Atau sa'atan min nahar. Dan mereka sebagian berbicara tentang siapa yang akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan kepada Allah taala sebagai syafi'. Sebagian menjawab, fayaqulu ba'dun nas, abukum Adam, bapak kalian Adam alaihi salam, manusia pertama. Ayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ini disebutkan adalah keistimewaan-keistimewaan Adam alaihi salam. Pertama Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Karena dia adalah manusia pertama, maka dia bapak seluruh manusia. Yang kedua, khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Walaupun semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi ada yang diciptakan dengan tangannya langsung, yaitu Adam. Dan ada yang diciptakan dengan kun fayakun. Ada yang diciptakan melalui kelahiran-kelahiran dari ibu dan bapak. Dan ada yang diciptakan dengan sebab kelahiran ibu tanpa bapak. Yaitu hanya Isa alaihi salam. Semuanya ciptaan Allah. Tetapi ada keistimewaan Adam yang diciptakan langsung dengan tangannya. Dan itu yang Allah sebutkan kepada Iblis ketika tidak mau sujud menghormatinya. Allah katakan kepada Iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Maka manusia tadi berduyun-duyun datang kepada Adam. Engkau Abul Bashar. Engkau diciptakan dengan tangan Allah langsung. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah tiupkan ruh milik Allah kepadamu. Wa amara al-malaikata fayasjudu lak. Bahkan memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepadamu. Ini keistimewaanmu. Fashfa' lana ila rabbik. Maka sampaikanlah untuk kami kepada Rabbmu. Syafaat maknanya seperti itu. Yani berharap agar Adam meminta kepada Allah bersama permintaan mereka. Sehingga genap antara permintaan mereka dengan permintaan Adam. Ini yang disebut dengan syafa'. Kalimat syafa'ah dari kata syafa' dan syafa' maknanya genap. Engkau menggenapkan permintaan kami. Yani membantu mendukung permintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi wahai Adam, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Ala tara ma qad balagana, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang dicapai oleh kami sekarang ini? Fa yaqulu Adam, ternyata Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat. Sesungguhnya Rabbku telah murka hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu qat. Dan tidak pernah akan marah yang seperti itu setelahnya. Berarti ini puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah marah yang seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan marah yang seperti itu setelahnya. Setelahnya tidak tahu dari mana. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu nahani 'ani syajarati fa'asaitu. Sedangkan dia Allah telah melarang aku dari pohon tersebut, tetapi aku melanggarnya. Nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun mendatangi Nuh alaihi salam. Terus disebutkan setelah Nuh, Ibrahim. Disebutkan setelah Ibrahim, Musa. Disebutkan setelah Musa, para anbiya. Yang semuanya menolak. Dan menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, idhabu ila ghairi. Diriku, diriku, pergilah kepada selain. Qanibudina azakumullah, sampai kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh mereka. Maka Rasulullah SAW yang menjawab, ana laha, akulah orang yang berhak. Dan akulah memang orang yang pantas. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah Ta'ala. Terus memuji dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu. Dipuji dengan pujian-pujian sampai Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'asak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan aku beri, dan berikan syafaat, aku pun akan memberikan syafaat. Maka ini yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, dan ini sepakat oleh semua pihak, semua kelompok. Adapun Mu'tazilah yang mengingkari, bukan syafaat yang ini yang diingkari. Mu'tazilah dengan akal-akalannya menyatakan, kalau orang sudah masuk neraka, gak akan mungkin bisa keluar lagi. Maka syafaat Rasulullah SAW kepada orang yang sudah masuk neraka untuk diselamatkan masuk surga, ini yang tidak mau diimani oleh Mu'tazilah. Tidak mungkin. Sebagaimana orang masuk surga, gak mungkin keluar lagi ke neraka. Demikian pula orang yang masuk neraka, gak mungkin keluar lagi dari neraka. Ini kias-kias batil dari Mu'tazilah. Kias-kias akli, kias-kias batil. Kalau surga begitu, berarti neraka juga begitu. Kalau masuk surga gak mungkin keluar lagi, masuk neraka juga tidak mungkin keluar lagi. Sehingga syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk neraka untuk diselamatkan daripadanya, itu diingkari oleh Mu'tazilah. Padahal sama-sama riwayatnya, dalam riwayat yang sama, yang sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dan mutawatir. Nanti kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang, bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.